Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبلا عزكم الله. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Untuk kita mengkaji kembali ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca dari kitab-kitab para ulama, dan kita masih dalam lanjutan penjelasan kitab Syarah Masail Jahiliyah pada perkara yang ke-78. Terakhir kita jelaskan tentang bantahan terhadap syubhat Sufi, ya, orang-orang Sufi di dalam beribadah hanya sebatas dengan mahabbah. Asy-Syaikh Shalih Fauzan menyebutkan ucapan tersebut, "Wa nahnu la na'budullah khawfa min nari wa la tama'an fi jannatihi wa innama na'buduhu li'annana." Kita beribadah kepada Allah bukan karena takut terhadap nerakanya ataupun berharap terhadap surganya, akan tetapi kita beribadah kepadanya hanya semata karena kita mencintainya. Ucapan ini adalah ucapan yang berbahaya dan kalimat yang batil. Kenapa? Karena menyisi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelisih daripada apa yang para anbiya wal mursalin berada padanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Di dalam surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. Wad'u, berdoalah kalian wahai orang-orang yang beriman, rabbakum kepada Rabb kalian tadarruan, yakni tadallulah taman, dengan penuh merendahkan diri, menghinakan diri, wa khufyatan yani wasirran, dengan melirikkan suara, innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguh dia tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas, yani orang-orang yang mereka di dalam berdoa ria atau bahkan menyebutkan Allah, berdoa kepada Allah dan kepada selainnya. La yuhibbul mu'tadin, yani mutajawizin li hududillah, melampaui batas di dalam berdoa. Dan sebesar-besar bentuk daripada tajawuz, ya, tidak terhadap batasan-batasan Allah di dalam berdoa adalah dengan seseorang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah terjadinya perbaikan padanya dengan diutusnya para rasul, dengan ditegakkannya syariat Allah. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Nah, ini perintah agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khaufan. Sedangkan mereka mengatakan la na'budullah. Kita tidaklah beribadah kepada Allah khaufan min nari, karena rasa takut terhadap nerakanya. Ini kan seolah-olah menantang daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahnya wad'uhu khaufan wa tama'an. Mereka menyatakan la nad'uhu khaufan min nari wa la tama'an min jannati atau fi jannati. Ucapan yang mengerikan, kebatilan yang nyata. Khaufan wa tama'an, rasa takut dan rasa harap. Inna rahmatullah qaribu minal muhsinin, sungguh rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan amara, Allah perintahkan bi an yakuna al-insan fi halati taqattaraf, fi halati taraqqub wa taqawwuf wa ta'minillahi azza wa jalla. Allah perintahkan agar seseorang senantiasa berada dalam kondisi terawasi dan khawatir takut, serta berharap kepada Allah SWT. Ini diperintahkan. Hatta yakuna roja' wal khawlil insan kajanahain bittair. Sehingga pengharapan dan rasa takut itu pada seseorang ibaratnya seperti dua sayap burung. Yahmilanihi fi tariq istiqamatih, yang membawa dia dalam jalan keistiqamahannya. Kedua-duanya senantiasa harus ada. Rasa takut, cemas, khawatir dan rasa harap terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa in farada ahaduhuma halakal insan. Dan apabila salah satu dari keduanya ini hilang, hanya menyisakan satu saja, khauf saja atau rojak saja, maka seseorang akan binasa. Kalau hanya rasa takut yang ada pada dirinya, maka dia terjatuh ke dalam ekstremitas seperti ekstrimnya orang Khawarij, bermudah-mudahan mengkafirkan orang karena ketakutan yang berlebihan terhadap dosa-dosa. Kalau hanya rojak saja, harapannya yang sangat besar, dosa sebesar apapun datang kepada Allah Subhanahu wa taala asalkan tidak berbuat syirik, memang seperti itu hadisnya, ya. Maka pasti akan diampuni, kemudian dia berbuat dosa dan dosa dan dosa dalam harapan itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rojak saja, ya, harapan saja yang dia utamakan. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Dosa saya besar, tapi rahmat Allah lebih besar, ampunan Allah lebih besar. Selalu seperti itu, merasa aman daripada dosa-dosa. Maka dia pun binasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim, wa anna adabi huwal adabul alim. Beritakan kepada hamba-hambaku bahwa aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Rojak, membawa kepada rojak, membawa kepada harapan. Allah menyatakan bahwa aku adalah maha pengampun, maha penyayang. Tetapi Allah kemudian mengikuti ayat ini dengan wa anna adabi huwal adabul alim, dan bahwa adab itu adalah adab yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Farajja wa khawafa. Maka kata Al-Qurtubi, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan roja dan memberikan khauf. Memberikan harapan-harapan besar bahwa Allah adalah Al-Ghafurur Rahim, tetapi juga memberikan, yakni menakut-nakuti hambanya. Memberikan peringatan, hati-hati, azab itu sangat pedih. Fayad'ul insan khaufan min 'iqabi wa tama'an fi thawabi. Maka hendaknya seseorang beribadah kepada Allah, berdoa kepadanya dengan dua perkara ini, khaufan min 'iqabi wa tama'an fi thawabi. Takut terhadap iqabnya dan sangat berharap terhadap pahalanya dan jarannya. Bahkan para nabi dan para rasul, manusia yang paling sempurna akidahnya dan keimanannya, terbaik kondisinya dan keadaannya, Allah nyatakan tentang mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat. Dahulu mereka bersegera dalam kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh harap dan cemas, wa kanu lana khashirin, dan mereka khusyuk terhadap kami. Ini para anbiya, para rasul, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan semata dengan mahabbah saja, tetapi dengan rohbah wa rohbah, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Tabari, sekarang Al-Imam At-Tabari, kalau tadi Al-Qurtubi sedang At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, menjelaskan dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, rohaban fi rahmatillah rohaban min adzabillah, berharap terhadap rahmat Allah dan khawatir, takut, ya, cemas terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Wala yamdhi li ahadihima an yufariqal akhar, dan tidak selayaknya satu dari kedua perkara tersebut untuk terpisahkan dari yang lain. Dan juga Al-Qur'an menyatakan wa anabi du'a fi hadzal mawdu', fi hadzal mawdu' al-ibadah. Dan yang dimaukan dengan kalimat doa wa yad'unana di situ, yakni wa ya'budunana, maksudnya adalah ibadah. Yad'unana yakni ya'budunana, beribadah kepada kami dengan raghaban wa rahaban. Sehingga ini menjadi bantahan telak bagi orang-orang sufiyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, wa atasyidukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi safiya. Ini ayat yang menunjukkan bahwa doa maknanya ibadah. Dan aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian ibadahi selain Allah, walaupun maknanya apa? Lafaznya adalah ma tad'un min dunillah. Yani ma ta'budun min dunillah. Aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian ibadahi selain Allah, dan aku beribadahnya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada ibadah ini, tidak menjadikannya sia-sia. Wa yu'na bi qawlihi raghaban annahum kanu ya'budunahu raghbatan minhum fi ma yabduna minhum min rahmatihi wa fadli. Ini juga sama seperti Al-Qurtubi tadi. At-Tabari menjelaskan kalimat rohban di situ, rohban wa rohaba, rohban mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berharap pada apa yang ada di sisinya dari rahmatnya, rahmat dan karunia-Nya. Wa rohaba yakni rohbatan minhum min adzabi wa iqabi, takut dan cemas khawatir dari adabnya dan dari hukuman-Nya. Kemudian diakhiri oleh atau dari dengan kalimat wa binahil ladzi qulna fi dzalik qala ahli ta'wil, yakni ahli tafsir. Dan semisal dengan apa yang kamu ucapkan ini, dikatakan oleh para ahli tafsir. Jadi semua ahli tafsir menyebutkan bahwa ibadah itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan raghbatan wa raghbah, dengan harap dan cemas, tidak hanya sebatas dan sekedar akhbar saja. Ibnu Katsir rahimahullah taala juga menyatakan hal yang serupa. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, qala Tsauri, raghaban fi ma 'indana wa rahaban mimma 'indana. Al-Tsauri, Sufyan Al-Tsauri menyatakan raghaban, ya, berharap, yakni pada apa yang ada di sisi kami, wa rahaban, cemas, takut, khawatir dari apa yang di sisi kami, yakni dari azabnya, dari siksanya, dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang salimin, ahlul khauf wa raja, orang-orang yang senantiasa mengiringkan dua perkara tersebut, al-khauf wa raja. Allah puji mereka. Allah menyatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Ini kalimat yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Apakah sama orang yang senantiasa seperti ini keadaannya? Dia senantiasa beribadah di malam hari, sajidan wa qa'iman, dengan sujud dan berdiri, takut terhadap nanti akhirat dan berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang berilmu dalam artian beribadah kepada Allah dengan yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Khawatir terhadap nanti akhirat, berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang tidak berilmu. Di antaranya adalah orang yang menyatakan ibadah hanya sebatas mahabbah. Dia tentu tidak sama. Jauh lagi perbedaannya. Allah Ta'ala menyatakan tatajafa junubuhum 'anil madajir yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka jauhkan pinggang-pinggang mereka dari tempat pembaringan mereka. Artinya mereka jarang tidur di malam hari. Mereka hanya memberikan porsi tidur sedikit saja untuk hak dari badannya. Mereka gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum ya'ni ya'buduna Allah khaufan wa tama'an. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan dengan rasa harap. Ibn Katsir menjelaskan ayat khaufan min wabalil iqabi wa tama'an fi jazili thawabi. Takut dari dahsyatnya hukuman Allah dan tamak rakus, sangat ingin berharap besar akan pahala dan ganjaran darinya, melimpah ruahnya pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Khaufan wa tama'an disebutkan di situ. As-Sa'di menjelaskan ai jami'in bainal wasfain, yakni mereka mengumpulkan dua kriteria ini, dua sifat ini dikumpulkan dalam diri mereka. Khaufan an turad aluhum, takut jangan-jangan nanti amal mereka ini ditolak. Tama'an fi qabuliha, serta berharap besar bahwa amalan itu diterima. Khaufan min adabillah wa tama'an fi tawadhu, takut dari adab Allah dan berharap terhadap pahala darinya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan in dzakaru dzunubahum khaufu wa in dzakaru fadlallahi tama'u. Jika mereka ingat akan dosa-dosa mereka, mereka ketakutan. Tapi di saat mereka tak ingat akan fadilah Allah, keutamaan Allah, karunia Allah, rahmat Allah, mereka pun berharap. Faum baina khaufi wa raja, sehingga mereka senantiasa berada antara dua sifat ini, rasa takut dan harap. Dan ibadur rahman, ya Allah puji di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan, Allah nyatakan, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, walladina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, walladina yakuluna rabbana asrif anna azab jahannam, inna azabaha kana ghorama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mereka ibadur rahman meminta kepada Allah surga, dan mereka memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Padahal ibadur rahman ini adalah orang-orang yang paling mulia, masuk di dalamnya adalah anbiya wa rusul, as-siddiqun, as-syuhada, dan orang-orang saleh, masuk di situ semua. Sifat-sifat mereka disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai terakhir itu ya. Itu sifat daripada ibadur rahman. Mereka di antara sifat-sifatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nali rabbihim sujada wa qiyama, di malam hari senantiasa sujud dan berdiri. Mereka berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah palingkan dari kami azab neraka jahannam. Inna adzabaha kana ghoraman, sungguh azabnya itu berlaku terus menerus. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, azab jahannam adalah sejelek-jelek tempat tinggal dan tempat menetap. Dan seterusnya, dalam artian di situ nanti akan disebutkan bagaimana mereka mengucapkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, takut daripada neraka, tidak sebagaimana ucapan haula as-sufiyun yang mereka menyatakan kita beribadah kepada Allah bukan karena berharap surga, tidak pula karena takut terhadap neraka, tetapi karena semata mencintainya. Kemudian ayat yang lainnya, ini semua masih bantahan terhadap mereka. Ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka-mereka itu yang diibadahi, yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin dari kalangan para malaikat dan juga dari kalangan jin-jin muslim. Ada jin-jin yang kemudian diibadahi sebelumnya pada masa jahiliyah, diibadahi kemudian Rasulullah sallallahu. Jin-jin ini mendapatkan dakwahnya Rasulullah dan masuk ke dalam Islam. Tetapi orang-orang yang beribadah kepada jin-jin tadi ini, ya, mereka kan tidak mengetahui keislaman daripada jin. Masih diminta diibadai dengan berbagai macam bentuk-bentuk peribadatan, doa, nada, kurban, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ulaikal ladzina yad'un, mereka-mereka itu yang mereka diibadai. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka itu bahkan mencari jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, siapa yang bisa lebih dekat kepada Allah. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَوْفُونَ عَذَابَهُ, mereka berharap rahmat Allah dan takut terhadap azabnya. Berharap terhadap rahmat Allah dan takut terhadap azab. Dua sifat ini senantiasa terus menerus Allah Subhanahu wa taala sebutkan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk sifat daripada hamba-hamba Allah yang dimuliakan. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا, sungguh azab Rabbmu, azab Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang patut untuk diwaspadai, ditakuti. Bukan untuk kemudian dikatakan bukan karena takut terhadap azab Allah, bahkan Allah menyatakan إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا, adab Rabbmu itu adalah sesuatu yang pantas untuk kemudian ditakutkan, diwaspadai. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat daripada hamba-hamba Allah tadi, ya. Mereka adalah hamba Allah yang mulia dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan jin yang kemudian masuk Islam tadi, ya. Mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sifat mereka adalah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzab. Yang disebutkan pertama adalah rahmat, yang kedua adalah adzab. Ibnu Asyur di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Asyur menyatakan dzikru khaufil adzab ba'da raja'i rahmah lil isyara ila annahum fi mawqifil adab ma'a rabbihim. Penyebutan takut terhadap adab setelah menyebutkan harapan terhadap rahmat itu isyarat bahwa mereka berada dalam kondisi menjaga adab terhadap Allah SWT. Jadi bentuk berharap kepada rahmat kemudian masih diikuti dengan rasa takut terhadap adab, ini adalah menunjukkan adab, adab yang sangat tinggi. Sehingga kita bisa katakan mereka yang menyatakan kalimat tadi, ya, bukan karena mengharap rahmat, yakni mengharap surga, ataupun bukan karena takut terhadap adab itu, seolah-olah mereka tidak beradab sama sekali dengan Rabbul Alamin. Fala yaziduhum al-qurb min ridahu illa ijlalan lahu wa khaufan min ghadabi. Maka tidaklah menambahkan kedekatan kedudukan mereka kepada Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tidaklah menambahkan hal itu melainkan semakin mereka mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan semakin mereka takut dan khawatir terhadap kemurkaannya, bukan kemudian malah merasa aman daripada adabnya. Itu ayat-ayatnya cukup banyak dan hadis-hadis lebih banyak lagi. Karena tapi tentu apa yang telah disebutkan tadi mencukupi insyaallah bagi kita semua, ya, untuk membantah daripada syubhat-syubhat mereka. Syubhat-syubhat daripada as-sufiyah. Dan kita lanjutkan, kita baca kembali penjelasan daripada Syaikh Shalih Fauzan. Jadi mereka, orang-orang yang menyatakan al-ibadah hiyal mahabbah, ibadah itu adalah kecintaan. Nahnu la na'budullah khawfan min nari wala tama'an fi jannati. Kami beribadah kepada Allah bukan karena takut nerakanya ataupun berharap terhadap surganya. Innama na'buduhu li'annana nuhibbu. Kami beribadah kepadanya karena kami mencintainya. Ini terbantahkan dengan sekian banyaknya ayat dan sifat-sifat orang-orang muttaqin dan sifat daripada a'immatul muttaqin al-anbiya wa rusul. Mereka beribadah kepada Allah dengan khaufan wa tama'an, rahbatan wa rahbatan. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk-bentuk ibadah. Dan Allah puji orang-orang yang memiliki sifat demikian, dan itu merupakan bentuk adab kepada Rabbul Alamin. Nah, mereka mengatakan kalimat seperti ini ma'a annahum yukhalifuna syara' Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi mereka menyelisih daripada syarat Allah Subhanahu wa taala. Fala yattabi'una ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah mereka. Yang tidak pernah belajar terhadap bagaimana sunnah Rasul. Seperti apa sunnah Rasul. Lantas mereka beribadah bagaimana? Sesuai apa yang diarahkan oleh ketua tarekatnya. Wa innama yattabi'una masyayikhahum. Mereka mengikuti daripada tokoh-tokoh mereka. Wa ashabu turuq. Dan orang-orang yang mengikuti berbagai macam tarikat-tarikat, kalau bahasa kita tarikat, turuk di sini jamak daripada thariqah, ini tarikat-tarikat. Mereka Tarekat itu banyak sekali, ada tarekat ini, tarekat itu. Tarekat Naqsabandiyah, Sujistiyah, Zarawardiyah, dan banyak sekali tarekat sufi. Allati yubay'unahum 'alaiha asan wa fa'alahum, yaitu dibai'at. Mungkin kalau di tempat kita tidak tahu apakah ada bai'atnya. Tetapi yang ma'ruf pada tarekat-tarekat orang yang mengikuti berbagai macam tarekat-tarekat itu dibai'at mereka. Dibai'at untuk mendengar dan taat kepada tokoh-tokoh tarekatnya. Dan kalau kemudian mereka lepas daripada bai'atnya, mereka mati dalam keadaan mati jahiliyah. Jadi ada apa hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut dibawa kepada makna dan wa annahum la yukhalifuna lahum amran mahma umir. Tidak boleh untuk menyelisihi tokoh tarekatnya apapun yang diperintahkan. Harus mendengar dan taat, harus. Apapun yang diperintahkan harus dijalankan. Wallahu a'lam. Hatta innahum yaqulun, sampai-sampai mereka menyatakan innal murid ma'a syaikhihi kal mayyit baina yaday ghasilih. Sesungguhnya murid itu pengikut tarekat. Walaupun kalau sekarang dalam bahasa kita murid itu artinya santri atau siswa. Murid jadinya. Tapi maksud dari dalam murid di sini adalah pengikut tarekat. Ma'a syaikhihi, bersama dengan tokohnya. Tokoh tarekat tersebut ibaratnya kal mayit, seperti mayat. Baina yadayhi ghasilih, di hadapan yang mencucinya, mencuci ya, istilahnya memandikannya, yang memandikan mayat. Mayat di hadapan orang yang memandikannya, ya dia tidak akan pernah protes, ya kan? Dibasuh bagian mananya dulu, dibolak-balikkan ke kanan dan ke kiri, digosok, digerak-gerakkan dan sebagainya. Ya namanya mayit, ya tidak akan bergerak. Maka pengikut tarekat di hadapan gurunya atau di hadapan tokohnya atau apa entah sebutannya mereka, ya, itu seperti mayit tadi itu, ya, manut di apa-apa, di apa-apakan, ya, dan disuruh apapun, ngikut. Malam tiang, walalam ghair mahtarahu syaikhu. Tidak ada pilihan bagi dia, tidak ada baginya kecuali apa yang menjadi pilihan dari tokohnya tadi. Fa'in, itiba'u rasul. Itiba'u rasul, s.a.w. Maka di mana ini? Itiba. Ya. Di mana itiba kepada rasul? Beda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlul itiba. Setiap perkara dikaitkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum kadzibun fi hadhihi da'wa. Sehingga mereka dusta. Ya. Omong kosong kalau mereka mengatakan bahwa kami beribadah karena kecintaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharap surga, bukan takut neraka, tapi karena cinta. Allah Subhanahu wa taala ingin pembuktian. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul. Kalau kalian tidak mengikuti Rasul, maka klaim kalian adalah klaim dusta semata. Wa li hadza tahatta Allah jalla wa ala haula'il mudda'in bi mahabbatihi. Di hadil ayat. Karenanya Allah Ta'ala menantang mereka. Orang-orang yang mengklaim bahwa diri-diri mereka mencintai Allah Azza wa Jalla dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika benar kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Fa'alamat mahabbatillah, maka tanda seseorang benar dalam kecintaannya kepada Allah adalah ittiba' rasulih, mengikuti rasulnya. Karena memang Tidak ada manfaatnya seorang menyatakan klaim bahwa dirinya cinta kepada Allah, kalau ternyata Allah tidak cinta kepada dirinya. Berarti kan laisa sa'nu kaifa tuhib. Ya kan? Bukan urusannya itu bagaimana kamu mencinta. Tapi innamas sya'nu kaifa antuhab. Urusannya itu bagaimana supaya kamu bisa dicinta. Bagaimana supaya kamu dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala? Faman wajadta fihi hadhihi sifat fa innahu shadiq fi da'wahul mahabbah. Maka siapa saja yang kamu dapati padanya sifat ini, maka dia telah benar dalam klaim kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, benar, berarti kamu memang cinta kepada Allah. Buktinya apa? Kamu mengikuti Rasul. Ittiba kepada Rasul. Wa man faqada hadhihi sifah wa hiya ittiba' lir Rasul fa innahu kadhib fi da'wah. Dan siapa saja yang ternyata tidak tampak pada dirinya sifat ini, ya, tidak ada padanya ittiba' kepada Rasul, maka ketahuan dustanya. Fa innahu kadhib fi da'wah. Dia dusta dalam klaimnya, akuannya. Faqad dzakara subhanahu dalilal mahabbah wa tamrataha. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat tersebut tanda kecintaan dan buahnya. Apa tanda kecintaan? Fadaliluha ittiba'u rasul, ya. Fadaliluha ittiba'u rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tanda bahwa seorang benar cintanya kepada Allah adalah mengikuti Rasul. Kalau seorang berusaha mengikuti Rasul, berarti dia memang benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mudah untuk melihat, ya, orang-orang ini mencintai Allah ataukah tidak. Walaupun dia bahasanya, ya, mungkin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat thayyibah, ya, la ilaha illallah ribuan kali dalam sehari, katakanlah seperti itu bukan tanda daripada kecintaan kepada Allah. Itu bukan tanda kecintaan kepada Allah. Yang jelas Allah tidak mencintainya. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah atau petunjuknya atau tandanya untuk seseorang benar kecintaannya kepada Allah, yang itu akan membuangkan daripada cinta Allah kepada dirinya, adalah ittiba'u Rasul. Walaupun benar dia betul-betul saya itu betul-betul karena cinta kepada Allah, katakanlah begitu, ya. Tetapi dia tidak mau mengikuti daripada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan tersebut tidak berbuah. Ya, kecintaan tersebut tidak berbuah. Apa buahnya? Mahabbatullah, ya, kecintaan Allah kepada dia. Tidak membuahkan ini. Sehingga di sini disebutkan fadalilu hattiba'ur rasul wa tamratuha nailu mahabbatillah lil 'abdi. Dalilnya adalah, tandanya adalah ittiba' rasul, ya. Dan buahnya adalah meraih kecintaan Allah si hamba tadi. Si hamba tadi dia mendapatkan kecintaan Allah wa maghfiratu dzunubi, dan meraih daripada ampunan dosa-dosanya. Wa kadzalika hadza yatfaraki kulli man yad'i mahabbatar rasul. Demikian pula halnya ini berlaku semua, ya, pada setiap orang yang ngaku-ngaku mencintai rasul. Wa huwa la yattabi'u, sedangkan dia tidak mengikuti rasul. Jadi ada orang yang mengaku cinta kepada Allah. Ya kan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tadi. Ya. Ada pula orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Rasul. Nah, ini ujiannya juga sama. Kalau benar cinta kepada Rasul, ikuti sunahnya, sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaman yad'una hatta Rasul wa yaktubuna fi shuhuf wal majallat, seperti orang yang mereka ngaku aku mengklaim sebagai cinta Rasul. Bahkan mereka catat di suhuf, di koran-koran, di majalah-majalah. Mereka sebarkan dan mereka umumkan, mereka ajak untuk mencintai Rasul. Alimu auladakum mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan anak-anak kalian cinta kepada Rasul, tanamkan sejak dini cinta kepada Rasul. Begitu sangat gencarnya. Akan tetapi wahum yabtadi'unal bid'ah, mereka melakukan berbagai macam bid'ah. Bentuk cintanya kepada Rasul itu melakukan berbagai macam acara-acara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhdithunal mawalid, mengada-adakan berbagai macam perayaan-perayaan maulid. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil bid'ah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada berbagai macam bid'ah. Fahum yad'una mahabbata, sedangkan mereka ngaku-ngaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Wa yukhalifuna fi ihdathil bid'ah wal khurafat allati naha 'anha wa hadzara minha. Jadi mereka di sini ya, orang-orang yang kontradiktif dalam akuan mereka, klaim mereka dengan praktek amalan mereka. Menyatakan cinta kepada Nabi tetapi tidak mengikuti daripada sunnah Nabi. Bahkan melanggarnya. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang dari berbagai macam bid'ah-bid'ah. Mereka justru melakukan itu, menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ihdathil bid'ah wal khurafat. Menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka melakukan berbagai macam bid'ah dan khurafat-khurafat tersebut, yang itu jelas-jelas dilarang dan diperingatkan bahayanya dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka kemudian mau belajar tentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ketahui bagaimana larangan Nabi, bagaimana kerasnya beliau memperingatkan umat daripada bahaya yang namanya bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naftabilahu la wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.